السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada bab علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul ahwa, golongan-golongan sesat yang menyimpang. Ciri khasnya adalah mereka membenci ahlul hadis, mereka membenci riwayat dan para pembawa riwayat. Yang terakhir kita baca adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Shabuni, Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sami'tu Al-Hakim, aku mendengar Imam Al-Hakim rahimahullah berkata, sami'tu Syekh Abu Bakr Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub Al-Faqih, aku mendengar, kata beliau, Syekh Abu Bakr Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub Al-Faqih, wa huwa yunadhiru rajulan, ketika dia berbicara dengan seseorang, maka Syekh membawakan dalil. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan ila akhirih. Faqala lahu ar-rajul, ternyata orang itu menjawab, da'na min haddatsana ila mata haddatsana, tinggalkan kami dari urusan haddatsana haddatsana, sampai kapan kita mau bicara haddatsana haddatsana? Ya'ni karihal hadis. Yani orang ini membenci hadis tersebut atau membenci periwayatan hadis. Wa dhaqa bihi dar'a, sempit dadanya, sempit hatinya, enggak suka mendengarkan hadis. Wa la yutiqu sima'ahu, dan tidak mampu, tidak sanggup untuk mendengar hadis. Yuridu kalama ru'usi ahli al-bid'ah wa dhalal. Karena biasanya golongan-golongan sesat yang diinginkan bukan hadis, yang diinginkan bukan dalil, yang diinginkan adalah ra'yu, kalam ru'usi ahli al-bid'ah, ucapan tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. ucapan para pemikir-pemikir tukang ngelamun. Itu yang mereka maukan. Ru'usul Jahmiyah atau ru'usul Mu'tazilah wa amsal haula. Yang diinginkan adalah ucapan tokoh-tokoh Jahmiyah atau tokoh-tokoh Mu'tazilah atau yang sejenis mereka. Qala Allahu 'azza wa jal. Allah 'azza wa jal berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Rasulullah sallam berkata, la yurid. Orang itu tidak suka kalau qala Allah, qala Rasul, qala, enggak mau. Maunya ucapan haula. Faqala syekh, maka syekh tadi berkata kepada orang ini, qum ya kafir, berdiri wahai kafir, keluar. La yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha. Engkau tidak boleh masuk rumahku lagi setelah ini, selama-lamanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pelajaran buat kita bukan kalimat qobya kafir, mengatakan bangun wahai kafir, sepertinya kok bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Bukan begitu. Dan bukan itu pelajaran yang kita ambil. Pelajaran yang kita ambil adalah lihatlah bagaimana tokoh tadi atau orang tadi tidak suka mendengarkan hadis dan benci dengan riwayat dan enggak suka kalimat haddatsana wa haddatsana atau kalimat qala Allah qala Rasul, enggak suka. Adapun al-alim tadi menyatakan ya kafir karena dia kenal orang ini. Kamu dan saya tidak tahu. Jangan dikira bahwa imam rahimahullah menyatakan kum ya kafir hanya karena sebab dia tidak suka hadis. Bukan. Beliau kenal orang ini dari pemikirannya, alirannya, pemahamannya. Dan beliau tahu betul kalau dia sudah menyimpang jauh, bahkan sudah keluar dari Islam. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi di sini. Kita baca. Hadzal 'alim al-jalil. La yukaffir hadzal syakhs bi'ainihi illa wa huwa ya'rifu annahu kafir. Bu Syekh ini, al-'alim al-jalil ini, ulama besar ini Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih, tidaklah beliau mengkafirkan orang tadi dengan ta'yin kum ya kafir, kecuali karena beliau tahu orang itu benar-benar kafir bisyurutihi wantifa'i mawani'ihi. Untuk mengkafirkan seseorang harus tahu betul syarat-syaratnya. Yang paling terlihat syarat-syaratnya adalah dia telah melakukan perkara yang mukaffirah, yang mengkafirkan. Wantifa'i mawani'ihi, dan gak adanya penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Misalnya dia jahil, tidak mengerti, gak bisa dikafirkan. Atau dia mukroh, terpaksa mengucapkan kalimat itu, juga tidak dikafirkan. Atau dia ngelindur, tidak sadar, atau dengan sekian mawani'. Kalau gak ada mawani', dan ada syurut, maka ditegakkan hukum kalau orang ini benar-benar kafir. Maka Syekh Al-Alim Al-Fadil tahu orang ini sudah lengkap syarat-syaratnya untuk dikafirkan dan sudah tidak ada penghalang-penghalangnya. Bukan karena bodoh, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak tahu, bukan karena ngelindur, mimpi, mabuk, bukan. Sehingga beliau menyatakan kum ya kafir. Maka saya katakan pada kalian semua, itu bukan pelajaran yang kita ambil, karena ketika kita menyatakan kum ya kafir, Nabi sudah menyatakan kekafiran akan mengenai salah satunya. Kalau dia benar-benar kafir, kalau tidak, kembali pada orang yang menyatakan ya kafir. Berbahaya sekali. Sehingga hati-hati untuk menyatakan kalimat tersebut. Tetapi pelajaran yang kita ambil, lihatlah orang tadi bagaimana bencinya dengan kalimat hadatsana fulan an fulan an fulan. Lihatlah mubtadi'un dhal bagaimana tidak suka mendengarkan hadis. Enggak kuat mendengarkan kalimat qala Allah, qala Rasulullah, berkata dalam Quran, berkata dalam ayat, berkata dalam hadis. Berat, gelisah, panas, jengkel. Kayak jin di ruqyah. Bagaimana kalau jin di ruqyah? Kepanasan. Dibacakan ayat kursi, panas, panas. Jin, syaitan. Ternyata ahlul bidah, ahlul dalal, ketika dibacakan dalil-dalil, kepanasan. Gelisah mereka. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun masalah takfir tadi disebutkan, lau kana jahilan kana yumkin an ya'durahu. Kalau saja orang itu bodoh, enggak mengerti, maka niscaya Syekh Al-Fadil tahu bahwa orang ini bodoh, tidak akan dikafirkan. Lakin ya'rifuhu bi'ainihi annahu yastahiqqu hadha at-takfir. Tetapi beliau tahu dengan ta'yin bahwa orang ini benar-benar kafir. Wa hadzal 'alim ma'rufun bi karamil akhlaq. Apalagi beliau ini, sang alim ini, Asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih, adalah seorang yang terkenal bi karamil akhlaq. Terkenal bagusnya akhlak beliau, perangannya beliau, bukan pemarah. Kalau pemarah mungkin kita akan berkata, oh biasa, orang ini selalu ngamuk-ngamuk, marah-marah terus. Tidak. Beliau orang yang berakhlak mulia. Yang tidak pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Sehingga dalam riwayat disebutkan di belakangnya, sungguh demi Allah, aku tidak pernah mengusir orang dan tidak pernah menyatakan jangan masuk rumahku kecuali baru kali ini. Beliau sendiri menyatakan seperti itu. Illa hadza, belum pernah aku menyatakan pada seorang pun, la tadkhul dari, jangan masuk rumahku illa hadza, kecuali ini. Berarti sudah sampai puncaknya sehingga beliau sangat jengkelnya dan kemudian menyatakan bahwa dia memang benar-benar kafir. Ikhwani fid din a'azzakumullah, sebagaimana disebutkan di sini, ma qultu qat li ahadin, ma tadkhul min dari illa hadza. Sungguh aku enggak pernah berkata pada seorang pun jangan masuk rumahku kecuali ini. Lima ra'a anna hadzal fi'l yastathqil minhu. Kenapa beliau berkata sungguh aku enggak pernah berkata seperti ini kecuali sekarang ini? Untuk menunjukkan bahwa kalimat itu sebenarnya bukan yang aku inginkan dan aku berat mengucapkannya, bahkan aku enggak pernah mengucapkan seperti ini. Yastathqil yani thaqul alayh. Faqaddama hadzal kalam kal mu'tadir. Maka beliau berkata, aku enggak pernah berbicara seperti ini, jangan masuk rumah kecuali baru kali ini, untuk menunjukkan kalau dia meminta udzur pada hadirin, sungguh aku belum pernah ngomong kayak gini ini kecuali baru ini. Innama hamalahul ghadab lillah, dan beliau terbawa dengan kemarahan karena Allah. Yang disinggung bukan pribadinya, yang dijatuhkan bukan dirinya, yang dirugikan bukan pribadinya, hartanya, yang dilukai bukan dirinya, tetapi hadis. Da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Ada apa dengan haddatsana? Sampai kapan mau haddatsana haddatsana? Mencerca hadis, meremehkan hadis, meremehkan riwayat. Tapi beliau marah. Berbeda dengan haula ad-dhallal. Berbeda dengan haula al-hizbiyun. Yang kalau disinggung golongannya, partainya, hizibnya, atau disinggung pribadinya, marah besar. Tetapi kalau ada sunnah diinjak-injak, dia mengatakan mereka juga punya kebaikan. Kalau ada ahlul dhalal yang mengejek sunnah, merendahkan sunnah, menolak sunnah, ya bagaimanapun juga mereka punya kebaikan. Jangan lupakan kebaikannya. Bisa sabar. Bisa menyatakan dengan toleransi. Masya Allah. Masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kamu mencela sahabat, ya gak apa-apa. Kamu mau mencela sunnah, gak apa-apa. Kamu, yang penting kita bahu-membahu dalam perkara yang sama. Perkara yang berbeda, kita saling hormat-menghormati. Tapi begitu bijaknya kamu. Ternyata kadzab, bukan bijak. Buktinya ketika pribadinya dicerca, marah besar. Ketika pribadinya yang diejek, marahnya melampaui batas. Idza khasama fajara. Kalau bertikai, kebablasan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang mendorong syekh ini marah bukan pribadinya, tetapi marah karena Allah ketika rasulnya, hadisnya, riwayatnya direndahkan. Ala tardi hadzal rajul min darihi wa takfirihi, sampai kemudian mengusir orang tadi dan memanggilnya dengan kalimat kum ya kafir, li'annahu qala kalimatan kabiratan tadullu ala kufrih, yang dia mengucapkan kalimat yang besar yang menunjukkan kekafirannya. Thumma atadara minan nahiyatil akhlaqiyah, kemudian beliau meminta udur rahimahullah dari sisi akhlaknya. Yani aku enggak pernah mengusir orang. Mindari dari rumahku. Innama taradtu hadza, tetapi aku usir orang ini li'anna mujalasatahu la tutaq, karena duduk dengan dia enggak bisa. Enggak bisa kita duduk dengan orang yang seperti itu, yang membenci sunnah, memusuhi sunnah. Wala yahilu lahu an yujalisuni, dan tidak halal baginya untuk bermajlis denganku. Rahimahullahu ta'ala. Riwayat berikutnya. Qala rahimahullah. Ya'ni man? Al-qail. Syekh. Naam, sahib al-kitab. Abu Uthman As-Sabuni. Al-Syafi'i rahimahullah. Wa sami'tul ustaz Aba Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad al-Alim. الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن أبي حاتم به أباه الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول هذا في عقيدته المسمى أصول السنة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يعنون أنهم حشو في الناس احتقارا لهم يعني ما هم رؤوس في الناس ولا لهم مكانة عند الناس والأمة المعتبرة عندهم هم أهل البدع والضلالة. كتب عثمان الصابوني كتب إمام أبي عثمان الصابوني الشافعي رحمه الله أكو من دنجر الأستاذ أبو منصور محمد بن عبد الله بن حمشد العالم الزاهد seorang yang alim dan zuhud. Dia berkata, aku mendengar Abu Al-Qasim Ja'far ibn Ahmad Al-Muqri Ar-Razi. Nisbah ila Rai. Yaqulu quri'a ala Abdurrahman. Dibacakan kepada Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi wa ana asma'. Dibacakan kepada Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi dan aku mendengar. Sami'tu Abi yaqul. Ayahku, aku mendengar ayahku berkata. Yang berkata siapa? Abdurrahman ibn Abi Hatim. Berarti ayahku siapa? Nama Abu Hatim. Razi. yakni abahu al-imam fi baladihi, yaitu Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Hambali al-Razi. Yaqulu wa hadha fi aqidatihi, dan ini dalam aqidah beliau atau tulisan aqidah beliau yang diberi judul Usulus Sunnah. Alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahlil athar, ciri-ciri golongan sesat adalah menjatuhkan ahlul athar, mengejek, mencerca al-waqi'ah, yakni mencerca ahlul athar. Ahlul athar, ahlul hadis, pembawa sunnah. Wa alamatu zanadiqah, dan tanda-tanda ciri-ciri seorang zindiq adalah menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah, menamakan ahlul hadis dengan hasyawiyah. Berarti ahlul bidah dengan para zanadiqah sama. Sama-sama menjuluki ahlul hadis dengan cercaan-cercaan yang jelek. Disebutkan ahlul bidah secara umum, kemudian disebutkan zindiq secara khusus, bahwa mereka menuduh dan menjuluki ahlul hadis dengan hasyawiyah. Dari kata hasyun, yang artinya rendahan, bukan tokoh, bukan pemimpin, bukan orang besar. Mereka itu orang-orang rendahan. Ini hasyun finnas, ihtiqaran lahum, sebagai cercaan kepada mereka. Yani mahum ru'us finnas, yani mereka ahlul hadis, bukan tokoh-tokoh masyarakat, bukan tokoh-tokoh ulama, bukan sebagai orang-orang yang diperhitungkan. Wala lahum makanatun 'indan nas, yakni mereka dianggap tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Tentunya al-umma al-mu'tabarah 'indahum hum ahlul bid'ah wad-dhalalah. Tentunya yang dimaksud oleh mereka para zanadiqah, rendah di tengah-tengah manusia, maksudnya manusia dari kalangan ahlul bidah. Maksudnya manusia dari kalangan ahlul ahwa, dari kalangan sejenis mereka, para zanadiqah wa ahlul ahwa, golongan sesat. Maka tentunya ahlul hadis dianggap rendah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yuriduna bidzalika ibtalul athar, yang dimaukan oleh mereka dengan julukan-julukan jelek kepada ahlul hadis sesungguhnya adalah membatalkan hadis yang dibawanya. Sebab yang kita bahas, ahlul hadis, ahlul athar adalah pembawa hadis, pembawa athar. Ini para ulama yang mencari, mempelajari hadis, meneliti riwayatnya, melihat mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, kemudian dia ajarkan yang hasan, yang sahih, kemudian dia katakan yang dhaif sebagai dhaif, tidak jadi hujjah, kemudian mereka tidak mau beramal kecuali dengan dalil, kecuali dengan hujjah, kecuali dengan hadis, itu yang mereka benci. Baik, kira-kira apa yang mereka maukan? Mengapa ahlul hadis yang dibenci? Mengapa para pembawa hadis yang dibenci? Mereka ingin hadis yang dibawanya ikut jatuh. Sama sesungguhnya, setali tiga uang, dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengapa mencaci maki sahabat ridwanullah alaihi majma'in? Yuriduna bidzalik ibtal al-athar wal hadis. Yang mereka maukan juga sama, ingin menjatuhkan hadis. Kalau dicerca Abu Hurairah, berapa hadis yang tertolak? Riwayat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pendusta pertama dalam sejarah Islam. Hancur. Riwayat siapa? Dari Aisyah. Aisyah, seorang wanita yang begini-begini dicerca lagi. Malah sampai berani na'udzubillah menyatakan Aisyah sebagai wanita yang berzina. Padahal kata para ulama, kalau mencerca sahabat, yang dibela oleh Allah dalam Quran, berarti mereka menentang Quran, maka hukumnya kafir. Akhwan ibn a'azakumullah. Apa yang mereka lakukan supaya hadis Aisyah tertolak? Haddatsana Umar bin Khattab, Abu Hafs. Dicerca lagi Umar bin Khattab. Untuk apa? Agar hadis-hadis Umar ditolak juga. Habis hadis. Makanya yang diincar adalah para muktsirina bil hadis. Para sahabat yang diincar oleh mereka selalu para muktsirin, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah sangat banyak riwayatnya, Ibnu Umar sangat banyak riwayatnya, Aisyah sangat banyak riwayatnya. Itu yang mereka cerca. Maka ahlul ahwa mengikuti jejak golongan pertamanya, yaitu Syiah Rafidhah. Hanya saja mereka tidak berani mencerca para sahabat secara langsung. Tapi mereka juga ingin menolak hadis. Mereka juga ingin menolak dalil. Dengan apa? Dengan para pembawanya yang dicerca. Dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari. Bukhari, dia itu hanya meriwayatkan hadis yang dipakai untuk mendukung politik penguasanya. Lalu dikatakan oleh Muslim Ibn Hajjaj. Siapa Muslim Ibn Hajjaj? Akan dicerca oleh mereka. Kita sampaikan riwayat-riwayat dari para ahlul hadis, mereka akan tolak. Tentunya kalau Imam Bukhari dicerca, berarti kitab Sahih Bukhari akan ditolak. Demikian pula para ashabus sunan, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, wa Nasai dan sebagainya. Kalau mereka dijatuhkan kehormatannya dicerca, habis, maka orang enggan untuk membacanya. Ah, siapa ini? Bukankah dia yang dikatakan seperti itu? Akan hilang. Hadis-hadis. Ikhwani fiddin a'azakumullah, termasuk yang dicerca oleh mereka adalah para ulama yang menukil dari para ulama ahlul hadis tadi. Yang selalu berkata di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di dalam Sunan, di dalam Musnad. Ini juga akan dicerca. Mengapa? Agar jangan diterima ucapan qala Rasulullah SAW yang diucapkan oleh mereka melalui riwayat-riwayat hadis. Berarti mada yuridun? Yuriduna bidzalika ibtalul athar. Mereka menginginkan untuk menggugurkan riwayat-riwayat. Wa hadhihi al-ibara qaribatun min ibarati Abi Zur'ah. Ucapan ini sangat mirip dengan ucapan Abu Zur'ah yang juga kebetulan Ar-Razi. Juga dari Rai. Sehingga Syekh Rabi mengumpulkan apa yang diringkas oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, yang diringkas oleh Ibn Abi Hatim Ar-Razi, menjadi satu kitab. Aqidah Ar-Raziyan. Aqidahnya dua imam Ar-Razi. Dua-duanya Razi. Ibn Abi Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Fa'innahu qala idha ra'aita ar-rajul yasubbu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa huwa zindiq. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, jika engkau melihat seseorang mencerca seseorang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa dia zindiq. Li'annahum yuriduna an yubtilu syuhudana, karena mereka menginginkan untuk membatalkan saksi-saksi kami. Ahlu sunnah selalu bersaksi dengan sahabat. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dari sahabat Ibn Umar, dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat itu syuhud. Tapi mereka cerca para sahabat agar menggugurkan syuhudana. Syuhudaman. Saksi-saksinya siapa? Ahli sunnah. Saksi-saksinya ahli sunnah adalah para sahabat. Ya'ni ha'ulai sahaba yuballighuna al-Qur'ana wa sunnah. Ya'ni yang dimaksud bahwa para sahabat adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita Quran dan hadis. Wa ulaika, sedangkan mereka yata'anuna fihim, sedangkan mereka mencerca para sahabat. Li'isqat adalatihim, untuk menggugurkan sifat adil mereka. Sifat adil adalah syarat riwayatnya diterima. Siapa rawi yang riwayatnya diterima? Al-adl, tamud dhabti. Adil, jujur terpercaya. Tamud dhabti, kuat hafalannya. Nah mereka cerca supaya dianggap bahwa dia ini pendusta, kadzab, jelek, maka tidak adil lagi dan tidak bisa diterima riwayatnya. Padahal secara ijma' seluruh para ulama menyatakan bahwa para sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya memiliki adalah yang sempurna. Baik. Wa hadza huwa maghzar rawafid. Itulah tujuan utama kaum Syiah Rafidah. Min at-ta'ni fi ashabi Rasulillah. Tujuan utama mereka dalam mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum yuriduna isqatad din. Mereka menginginkan untuk menggugurkan agama, memutuskan rantai ilmu. Kalau rantai ilmunya terputus, bagaimana bisa menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat jelas bahwa ilmu agama yang lengkap sempurna ini terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sudah sangat jelas bahwa kita tidak bertemu dengan Nabi. Alisa kata alik. Berarti kita menerima ayat dan hadis melalui orang-orang sebelumnya. Siapa yang pertama menyampaikan dari Nabi? Para sahabat. Menyampaikan pada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'it tabi'in. Sampai kemudian dicatat oleh para imam-imam ahlul hadis, ahlul sunnah. Baik. Itu sudah sangat jelas. Dan karena perkara ini diketahui oleh ha'ula'il kuffar. Dari kalangan Yahudi. Dan juga murid-muridnya Yahudi. Dan juga orang-orang yang mengaku Islam. Tapi belajarnya dari Yahudi. Kaum Orientalis dan sejenisnya. Mereka tahu ini rantainya kalau nyambung maka kaum muslimin akan tetap di atas agamanya yang sempurna. Akan hebat, akan menang, akan jaya, akan begini. Mereka tahu itu. Sehingga bagaimana supaya kaum muslimin tidak di atas agamanya dan dengan mudah ditarik ke sana kemari? Gunting rantainya. Gunting rantai yang paling atas oleh Syiah Rafidah dan kaum Orientalis. Karena kebetulan yang nulis Abu Hurairah pendusta pertama bukan Syiah, tapi Orientalis. Namanya Abu Raya di Mesir. Nulis buku Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Dari mana bahannya? Dari Yahudi. Karena dia belajar kepada Yahudi. Maka begitulah jenis-jenis orang yang belajar di Oxford, orang yang belajar di mana lagi? Belajar Islam tapi ke mana? Ke orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini barakallahu fiikum. Mereka akan mendapatkan hal-hal tersebut. Menggunting rantai tertingginya yaitu para sahabat. Tidak berhasil. Mengapa? Karena dalil-dalil keutamaan para sahabat sangat banyak dalam Quran. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan dua puluh. Sekian banyak. Yang tersurat dan tersirat. Yang ta'yin maupun yang talmih. Yang ta'yin itu disebutkan muhajirin, disebutkan ansar, disebutkan yang bersama Nabi. Sedangkan yang talmih lebih banyak lagi. Baik. Gagal menggunting rantai tertingginya. Menggunting yang di bawahnya. Para imam-imam dari kalangan tabi'in. Mereka itu begini, begini, begini. Gagal. Gagal lagi. Mengapa? Karena para imam-imam tersebut syuhratuhu tughni. Syuhratuhu, kemasyhuran mereka mencukupi mereka. Tidak perlu membela diri. Orang-orang semua akan terkejut kalau dikatakan bahwa ulama ini jelek. Ini sudah semua kenal siapa beliau. Yang berikutnya gagal lagi. Mengapa? Karena generasi berikutnya sudah tahu rencana busuknya kaum kuffar dan munafikin dan ahlul dalal. Sehingga muncul kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal. Ditulis sebelum mereka membuat cerita bohong, ditulis cerita benar. Sebelum mereka membuat fitnah, ditulis sejarah hidupnya imam fulan. Dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Fulan berkata, imam ini begini. Yang lain berkata, imam ini begini. Satu imam, di bawahnya akwal, puji-pujiannya terhadap imam tersebut. Dari sekian pihak. Masya Allah. Kitabnya disebut kitab Rijal. Rijalul Hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Gagal lagi. Tetapi kok ada yang terbawa oleh mereka? Iya. Ada saja yang terbawa dengan mereka. Imma orang yang memang kosong otaknya, atau dungu, atau jahil, atau sahibu hawa. Sahibu hawa itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Ini benar dia tahu. Itu salah dia tahu, tapi dia pilih yang salah. Mengapa? Karena ada hawmun nafs, ada keuntungan pribadi, entah jabatan, entah uang, entah kemasyhuran, entah apapun yang mereka cari dari dunia. Maka barakallahu fikum, ada saja orang-orang yang ikut kebodohan mereka dan fitnah-fitnah mereka, padahal sangat jelasnya semuanya sudah tertulis dan dipersaksikan dengan sekian banyak saksi-saksi. Di pengadilan-pengadilan sekarang, kalau ada saksi 2-3 sudah diterima. Iya Pak, iya. Diterima kalau ada saksi, apalagi bersumpah dengan nama Allah. Sedangkan yang mempersaksikan para imam-imam ahlus sunnah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan 10, bukan 20. Akwal. Dari sekian banyak orang yang menyaksikan kehidupannya, aku tidak pernah mendapati dia berdusta. Sungguh demi Allah, dia sangat hati-hatinya. Sampai begini pun dia enggak mau karena takut dusta. Aku melihat sendiri, beliau begini-begini. Ini barakallahu fikum disebut semuanya secara rinci. Tetapi karena thullabul ilm selalu ingin ringkas. Buku yang sekian panjangnya, yang riwayat-riwayatnya, sekian banyak saksi-saksi dan rawi-rawi, sekian banyak akwal, diringkas. Orang berikutnya, ini masih kepanjangan, diringkas lagi. Orang berikutnya melihat, masih kepanjangan, diringkas lagi. Sampai ringkas, tinggal satu cilin saja. Hanya berkata, fulan thiqah, fulan jujur, fulan soduk, fulan sepercaya. Selesai. Ya. Antum percaya. Karena kita ahli sunnah, percaya dengan penulisnya. Tetapi bagaimana dengan yang tidak percaya? Kita bongkar buku aslinya. Kita buka. Siapa beliau? Min awalihi ila akhirihi. Sejarah hidupnya. Persaksian-persaksian para imam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.